semua mimpi-mimpi indah-indah selangit ketujuh. Ke bulan merah kita kan berbulan madu. Oh oh, kan berbulan madu. Kecewa hatiku setelah ku tahu semua janji-janjimu itu hanya rayuan gombal belaka. Ku benci dirimu, ku benci bibirmu, ternyata janjimu dusta semua. Maafkanlah sayang, maafkanlah manis, maafkan. Penuh sanjung puja, manis manis leburkan hatiku. Bisik rayumu manis manis menggoda dalam tidurku. Oh oh, kau janjikan padaku semua mimpi.